صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi kalau sudah seseorang berumah tangga, jangan sampai muncul rahasia di rumah tangga terbuka keluar. Ya. Saya tunjukkan rumah Nabi ya, saya percepat dulu. Saya tunjukkan rumah Nabi, nanti kita kembalikan ke dalil Qur'annya. Pelan-pelan. Ini rumah Rasulullah dilahirkan. Ya. Nanti saya perjelas. Ya. Ini barangkali karena cahayanya terang ya, nggak terlalu kelihatan. Ini petanya, lihat. Ibu kalau umrah atau haji, ya, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang belum bisa segera berangkat. Dan yang sudah insya Allah bisa kembali lagi. Ya. Ini kalau dari Zamzam, ini Zamzam. Ya, ini Zamzam, Hotel Zamzam. Kesampingnya sekitar 10 meter. Ini ada bukit ya, ada gunung. Ini disebut dengan Jabal Qubais. Jabal Qubais itu dari sejak zaman jahiliyah, zamannya Nabi, itu simbol kebesaran. Jadi kalau raja, pimpinan, atau ingin menyampaikan informasi, itu mesti naik ke sini. Ya. Karena itu sampai sekarang jadi simbol kebesaran. Istana raja dibangun di atas Jabal Qubais. Yang bawah ini ada tiang listrik, kelihatan? Ada tiang listrik, satu. Ya. Ini sampingnya ada lagi yang kecil tiang listriknya. Ini rumahnya Abu Jahal. Ya, rumahnya Abu Jahal dulu. Ya. Kita geser sedikit ke sini. Sekitar 50-70 meter. Ini rumahnya Rasulullah dilahirkan. Nabi lahirnya di sini. Sampai sekarang rumahnya masih ada ya. Cuma maaf disamarkan bentuknya jadi perpustakaan yang warnanya krem. Kayak warnanya krem. Sampingnya ada tempat ngambil air zam-zam. Ya. Ini kami yang ambil langsung fotonya. Itu masya Allah ternyata rumah Nabi itu tepat di atasnya ada bukit tempat terbitnya matahari. Jadi kalau matahari terbit di atas rumah Nabi dan kalau rembulan berada tepat di tempatnya di porosnya itu pun di atas rumah Nabi. Siang malam rumah beliau itu kena cahaya. Ya. Setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah, ini yang mau saya sampaikan. Setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah, pindah ke sebelah sini arahnya. Ya. Di depan Bukit Marwah. Jadi kalau sa'i dari Safa ke Marwah, kita keluar dari pintu Marwah, itu rumahnya Rasulullah saat berumah tangga dengan Khadijah. Ya. Desain rumahnya, ini. Ini gambar rumahnya. Baik, nanti boleh di copy ya. Ini desain rumahnya, atau bapak yang bergeser. Desain rumahnya ya. Sekarang perhatikan isinya, isi dalamnya. Saya punya gambarnya, ini gambar luarnya. Isi dalamnya, lihat ya. Ini yang mau saya tunjukkan. Nabi mencontohkan kepada kita membuat desain rumahnya, mempraktekkan. Ini desain rumah Nabi. Perhatikan ya. Ini kalau kita gambar dengan lebih jelas, kita tukar. Ini Khadijah itu seorang kaya ya. Beliau juga maaf ya, pengusaha, punya grosir, jadi kalau orang-orang mau berdagang, ngambilnya dari beliau. Ya. Termasuk Rasulullah saat usia 9 tahun, kan berdagang dengan pamannya Abu Talib, itu ngambil barang dagangan dari tempatnya Sayyidah Khadijah. Itu dibuat pusat grosirnya di sini. Setelah menikah dengan Rasulullah, lihat desain rumahnya. Ini kamar Nabi. Yang sebelah pojok, ya. Yang ujung sebelah sana, ini kamar Nabi dengan Khadijah. Beliau membuat musalla di luar kamarnya di sini. Ini musallanya. Yang menarik, saat menikah dengan Khadijah, lahir Fatimah. Dilahirkan Fatimah, ternyata beliau membuat kamar baru tempat lahirnya Fatimah. Di sini tempatnya. Jadi ketika Fatimah lahiran, itu lahirannya bukan di kamar Khadijah dengan Rasulullah, tidak. Dipindahkan, dibuat kamar baru. Sekarang saya mau tanya, perhatikan. Rahasia terbesar suami istri ada di mana? Di kamarnya. Maka Nabi mempraktekkan jangan sampai tempatnya pun diketahui oleh orang lain sehingga dengan itu menimbulkan, maaf, menyebarnya berita-berita yang tidak baik dari rahasia rumah tangga. Jadi, Nabi desain rumah pun sudah dijaga. Kadang-kadang ibu lupa taklim di rumah kan sesama teman-teman. Lalu ketika mau wudu yang satu macet airnya, sudah di kamar saya saja. Itu begitu masuk, memang judulnya air, tapi panah setan kan masuk kemana-mana. Duh, gak nyangka ya ternyata kasurnya pink warnanya. Ah, mulai keluar. Foto, bikin status. Nah, ini repot. Ini. Ya. Di hati-hati, kalau sudah berumah tangga, maka rahasia di rumah tangga gak boleh terbuka keluar. Termasuk, perhatikan, ini yang paling menarik. Zaman jahiliyah kan serba kelihatan ya. Serba kelihatan, serba nampak, serba urakan. Cuma rumah Nabi dengan Sayyidah Khadijah, yang desain rumahnya memberikan batas. ini ruangan beliau dengan keluarga. Ingin dibuat jarak, jadi anak-anak mainnya di sini, ya. Kamarnya di sini, ini musallanya. Tapi ketika ada tamu, ditempatkan di ruang yang penuh hijab. Sehingga ketika tamu masuk, tidak bisa langsung melihat keadaan orang-orang di dalam rumah. Ya, tidak melihat istrinya tidak menggunakan hijab, tidak melihat anak perempuannya, jadi gak kelihatan langsung, sehingga terputus di situ. Bagaimana Nabi mendesain rumah saja, ya, dilihat keadaannya supaya orang-orang tidak menyebarkan rahasia rumah tangga keluar. Ya, jelas sampai sini? Usrah. Usrah.